Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد. Melanjutkan materi kajian kita dari Tibbun Nabawi dari kitab Zadul Ma'ad fi Hadi Khairil Ibad Ibnu Qayyim rahimahullahu taala, kita akan masuk dalam pembahasan tentang tadabbur pakaian dan tempat tinggal Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya dalam kehidupan Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalau kita mau teliti, kalau kita mau telaah, banyak hikmah yang akan kita dapati. Perkara ukhrawiyahnya atau perkara dunyawiyahnya. Dan seseorang tatkala mengkaji, mempelajari apa yang datang dari Allah dan Rasulnya, maka akan semakin banyak pintu ibadah yang dia dapati, amalan-amalan untuk dicatat padanya kebaikan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sampai-sampai Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an, dia berkata, aku mengamalkan sunnah-sunnah yang diajarkan Nabi Muhammad SAW, dan aku takut untuk meninggalkan sunnahnya sedikit pun. Khawatir apa? Khiftu an azira. Aku khawatir diriku ini akan menyeleweng, yaitu keluar dari al-haq. Sehingga sunnah-sunnah dijalankan sekecil apapun. Ini Abu Bakar As-Siddiq. Dan kaum muslimin harus punya hirs, himmah, aliyah, semangat untuk mengkaji ya, apa yang diajarkan Nabi SAW. Tetapi jangan lupa, di sana ada ilmu yang ilmu itu akan dia rasakan sebagai kerugian. Menuntut ilmu di negeri seberang, menuntut ilmu di kajian asatidah para ustadz kesana dan kemari, menuntut ilmu melalui majelis-majelis, melalui WhatsApp, melalui buku-buku dan lain sebagainya. Tetapi yang jadi masalah, ilmu tersebut tidak diamalkan, akan menjadi apa? Hujjatun alaih, akan menjadi hujjah bagi dia, dituntut dia di yaumul kiamah atas ilmu yang dia peroleh tapi tidak diamalkan. Dan yang lebih ngeri lagi, kalau ilmu disampaikan tetapi dia terang-terangan menolak ilmu yang datang dari Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Ya. Yang paling rendah, punya ilmu, menuntut ilmu tetapi tidak diamalkan. Yang lebih ngeri lagi, ilmu datang kepada dia tetapi dia menolaknya. Datang kisah dari Bukhari dan Muslim, tatkala seorang ahlul bid'ah yang tatkala hadis disampaikan kepada dia, tatkala seseorang bangun dari tidurnya, Rasulullah mengajarkan, idza staiqadha ahadukum falyaksil yadah fa innahu la tadri aina batat yadah. Ya. Jikalau seseorang bangun dari tidur, maka cucilah ya, falyaksil yadah. Falyaksil yadai. Maka cucilah kedua tangannya. Fa innahu la tadri aina batat yadah. Karena sungguhnya dia tidak tahu di mana tangannya itu bermalam. Mungkin bermalam di kemaluannya, ya, permisi, mungkin bermalam di duburnya. Kemudian ahlul bid'ah ini yang dia tentunya tidak mencocoki sunnah dan mengingkari sunnah, apa yang dia lakukan? Ana adri aina batat yadai, aku tahu di mana kedua tanganku itu tidur bermalam. Ya, batat fil firash, kedua tanganku tidur di atas ranjang. Dia ingin menyangkal sunnah Nabi SAW, mencuci tangan saja baru bangun tidur dia sangkal. Nah, mungkin di antara kita tidak menjalankan sunnah mencuci tangan. Ya, habis bangun tidur langsung berwudu. Ya. Lah ini orang disampaikan hadis tapi mengingkari. Aku tahu kok tanganku di mana, tanganku tidur. Ya. Apa yang terjadi keesokannya? Fa asbaha yadahu, maka di pagi harinya tangannya dia dakhalat fi duburih hatta dira'i, hatta dira'i. Ya. Maka di pagi harinya tangan dia masuk ke dalam lubang duburnya sampai sikunya. Subhanallah. Gara-gara apa? Mengingkari sunnah hanya mencuci tangan. Mengingkari sunnah. Nah, maka hadati pula, kalau kita sudah menuntut ilmu, berusaha untuk semangat mengamalkan. Jangan ilmu hanya untuk dituntut sambil lalu saja, kemudian tidak diamalkan, akan menjadi hujjah bagi kita. Dosanya lebih besar orang yang berilmu tapi sengaja melanggarnya daripada orang yang bodoh, dia melakukan dosa yang dia tidak tahu. Nah, dan rahimahna wa rahmakumullah, dalam kesempatan kali ini kita ingin membahas ilmu tentang sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam ya tadabbur berpakaiannya, ya, tempat tinggalnya. Kita lihat semua pasti ada hikmahnya kalau kita mau teliti. Orang yang cemburu dengan sunnahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam pasti mereka mencari ada apa di balik itu. Nah, qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni. Katakan jika kalian mencintai Allah maka ikutilah aku. Ini apa? Imtihan, tes, soal ujian. Jika kalian benar-benar mencintai Allah, ya, ikutilah aku, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam segala hal. Kalau ada saudara kita terjerumus dalam kebid'ahan, dinasihati, ya akhi haram, enggak boleh kamu merayakan hari raya setahun sekali untuk nabi kita. Gak boleh kamu merayakan setiap malam Jumat acara ini dan itu. Gak boleh, gak boleh. Nanti apa yang mereka bilang? Ini orang ekstrim, sedikit-sedikit bid'ah, sedikit-sedikit bid'ah. Padahal Nabi sudah bersabda dari hadis Aisyah riwayat Bukhari Muslim, man amila amalan laisa min amrina fahuwa raddun. Barang siapa melakukan satu amalan yang tidak datang dari kami, maka jelas tertolak. Nah, jelas tertolak. Nah, rahimani wa rahimakumullah, kembali masalah pakaian. Kenapa kita bahas? Sekali lagi Rasulullah selalu mengajarkan segala perkara itu di tengah akhiratnya, dunianya. Bainal ghali wal jafi, bainal ifrat wa tafrid, khairul amr awsatuha, sebaik-baik perkara itu di tengah, antara ekstrem kanan, antara ekstrem kiri. Dalam perkara makannya, pakaiannya, bagaimana olahraganya, ya, bagaimana memilih tempat tinggalnya, bagaimana memilih tempat tidurnya, ranjangnya, bagaimana tentang perkara fikihnya, bagaimana tentang perkara tauhidnya, bagaimana perkara akidahnya, semuanya di tengah, antara ekstrem kanan, ekstrem kiri. Nah, dan kita harus tahu, ya, bagaimana Nabi SAW memilih jalan itu di tengah. Taunya dengan apa? Dengan belajar majalisul ilm. Ya. Jangan sampai kita sibuk menuntut ilmu tapi tidak diamalkan. Atau sibuk menuntut ilmu tapi untuk dilanggar. Ya. Bukanlah ketaatan itu dari penampilan, tapi ketaatan itu dari hakikat bagaimana kita beramal. Rahimani wa rahimakumullah. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kepada kita dari pakaian. sebagai apa? Penutup aurat dan sekaligus sebagai zinah, perhiasan bagi manusia. Sebagaimana disebutkan Ibnu Qayyim rahimahullah, orang berpakaian itu ada tiga macam. Yang pertama, orang berpakaian ya, yang dia ingin dikatakan dia orang yang tampan, orang yang cantik, orang yang paling mulia dan lain sebagainya, maka berpakaiannya dia ini adalah dosa bagi dia. Nah, kemudian jenis manusia yang kedua, orang yang berpakaian memang dia ini pakaiannya, adatnya, kebiasaannya memang suka pakai pakaian bagus, gak ada niat apa-apa, gak ingin congkak, gak ingin pamer, ya memang kebiasaan, dia memang orangnya suka bersih, suka cakep. Maka orang yang seperti ini tidak dicatat padanya dosa dan tidak dicela. Nah, kemudian yang ketiga, semua tergantung pada niat, kembali kepada niat. Orang yang berpakaian, berpenampilan cakep, tampan, bersih, yang perempuan cantik di hadapan mahramnya, terutama di hadapan suaminya, ya, akan menjadi pahala pakaian ini jika dia niatkan untuk Allah Subhanahu wa taala. Hukum asalnya mubah, silakan. Tapi akan menjadi pahala jika Anda niatkan untuk Allah. Anda pergi ke masjid dengan sebaik-baik menggunakan sendal. Anda pergi ke masjid dengan sebaik-baik menggunakan pakaian kufiah, baju atas, sarung atau gamis dan lain sebagainya. Akan menjadi nilai pahala di sisi Allah karena niat Anda. Rahimani wa rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, ya bani Adam, qad anzalna 'alaikum libasan yuwari sawatikum wa risha wa libasut taqwa dhalika khair dhalika min ayatillahi la'allahum yadhakkarun. Kata Allah Subhanahu wa taala, ya bani Adam, wahai anak Adam dan cucu-cucunya, ya, sungguhnya telah kami berikan kepada kalian libasa, pakaian, yang dengan pakaian itu menutup aurat-aurat kalian dan sebagai perhiasan, ya, menutup aurat dan sebagai perhiasan. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, setelah menyebutkan penutup aurat secara fisik, Rasulullah sebutkan apa? Walibasut taqwa dzalika khair. Ya. Dan pakaian ketakwaan itu lebih baik daripada sekedar pakaian baju kita. Nah, tingkatannya lebih tinggi. Ini pakaian fisik. Ya, sedangkan yang Allah sebutkan berikutnya libasut taqwa, pakaian keimanan. Ruh, ya, perlu pakai pakaian. Dan yang demikian adalah tanda-tanda kekuasaan Allah, semoga mereka itu ingat, ya. Dan libasut taqwa adalah al-iman, pakaian ketakwaan adalah iman, yang mana dengan iman ini seseorang bisa bertakwa kepada Rabbnya, sehingga dia selalu menjaga dirinya untuk tidak terjatuh dari kemaksiatan, selalu menjaga dirinya istiqamah di atas ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan pakaian takwa itu adalah merupakan sebab diluaskannya rizki, sebab dimudahkannya perkara kita, sebab dihapusnya dosa, dan sebab dibesarkannya pahala. Apa? Pakaian takwa, keimanan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Wa may yatawakkal 'ala Allah, wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Innallaha balighu amrihi qad ja'ala Allahu likulli shay'in qadra." Naam. "Wa may yattaqillaha," barang siapa yang bertakwa kepada Allah, ya, Allah akan jadikan bagi dia jalan keluar, solusi, Ya, kalau ada masalah, gak usah cerita kesana kemari, gak usah curhat kesana kemari, hanya curhat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, dan dengan ketakwaan Allah akan berikan rizki kepada dia, pintu terbukanya rizki, sampai kata Allah min haitsu la yahtasib. Yang mana pintu rizki ini kita dapati dalam keadaan kita gak mengira, gak nyangka. Datangnya rizki dari arah mana kita gak tahu. Gara-gara apa? Gara-gara ketakwaan. Gara-gara ketakwaan. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra. Dzalika amrullahi anzalahu ilaikum. Wa may yattaqillaha yukaffir 'anhu sayyi'atihi wa yu'dhim lahu ajra." Naam. Dan orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah akan jadikan bagi dia apa? Dari perkaranya itu kemudahan. Ya. Kemudahan, ada masalah apapun, cukup kita bertakwa. Mau difitnah, mau dicela, mau dimaki, mau disihir, mau dizalimi, ya, mau diusir dan lain sebagainya, cukup bertakwa kepada Allah. Ya. Maka Allah akan jadikan bagi dia segala perkara dia mudah. Segala perkara dia mudah. Dan dengan takwa kepada Allah pula, yukaffir anhu sayyi'atihi. Allah akan hapuskan bagi dia dosa-dosa dia. Dan Allah besarkan bagi dia pahala. Allah agungkan bagi dia pahala. Ini rahimani wa rahimakumullah, tentang pakaian untuk menutup aurat. Zaman kita tidak sebaik zaman masa lalu. Para pezina di zaman Rasulullah tidak berpakaian seperti wanita pezina di zaman sekarang. Orang-orang pemakan riba di zaman Rasulullah tidak seperti pemakan riba di zaman sekarang, yang lebih variasi model-modelnya riba. Ya. Begitu pula orang-orang yang berpakaian tapi telanjang di zamannya Rasulullah tidak separah dengan orang yang berpakaian tapi telanjang di zaman kita. Tidaklah datang zaman setelah Rasulullah itu lebih baik daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rahimani wa rahimakumullah, enggak usah jauh-jauh. Ya, para pejuang nenek moyang kita di tahun 1945, bagaimana mereka susah payahnya menutup aurat mereka. Karung-karung goni mereka kumpulin, mereka jahit. Ibu-ibu kita yang jahit, mereka jadikan jilbab, mereka jadikan penutup aurat. Nah, sedangkan di zaman sekarang, manusia, para wanita berlomba-lomba untuk mengecilkan pakaiannya, berlomba-lomba untuk mengetatkan pakaiannya, berlomba-lomba untuk membuat transparan pakaiannya. Ya subhanallah, semakin mini semakin mahal harganya. Ya. Harganya minimal 300 ribu semakin mini. Ya, semakin menarik perhatian, harganya semakin mahal. Nah, demikian rahimani wa rahimakumullah. Ya. Makanya perlu kita bahas tentang masalah pakaian, bagaimana berpakaian, biar kita tidak ekstrim kanan, biar kita tidak ekstrim kiri. Ya. Kemudian poin yang kedua, kita perlu bahas hukum asalnya pakaian. Manusia itu bermacam-macam jenisnya terkait dengan hiasan dalam hal berpakaian. Dan yang demikian asal hukumnya mubah bagi hamba Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Allah Subhanahu wa taala mengingkari orang-orang yang mengharamkan pakaian, satu pakaian tanpa dalil. Hukum asalnya mubah. Bahkan Allah mengingkari orang yang mengharamkan satu jenis pakaian tanpa dalil. Ya. Dan juga orang yang melewati batas diperbolehkannya. Orang mengharamkan pakaian yang diperbolehkan, itu tidak boleh. Sebaliknya, orang yang melebihi batas yang diperbolehkan, itu juga tidak boleh. Sebagaimana kaidah usul fiqh, ya, Asy-syai al-mubah idza jawaza haddahu ghalaba ila diddih. Sesuatu perkara yang mubah, namanya mubah itu ada pintunya, batas mubah. Mubah ini kalau pintunya kelewatan, melewati batas pintu diperbolehkan, akan berubah hukumnya dari mubah diperbolehkan menjadi hukum sebaliknya. Apa sebaliknya? Makruh atau haram. Allah Subhanahu wa taala mengingkari orang-orang yang mengharamkan dari apa yang Allah bolehkan. Dalam surat Al-A'raf ayat 32, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul man harrama zinatallahi allati akhrajal 'ibadihi wattayyibati minar rizq. Qul hiya lilladzi amanu fil hayatid dunya khalisatan yawmal qiyamah." Kadzalika nufassilul ayati liqaumi ya'lamun. Nah, kata Allah Subhanahu wa taala mengingkari mereka yang mengharamkan hukum asalnya boleh. Ya. Apa kata Allah? Qul man harrama zinatallah. Katakan wahai Muhammad, mereka yang mengharamkan perhiasan Allah yang telah Allah keluarkan untuk hamba-hambanya dan yang baik-baik untuk hambanya dari rizki ini. Katakan, sesungguhnya yang dikeluarkan untuk Allah ini, dari Allah ini berupa pakaian atau yang baik-baik ini, itu adalah untuk orang-orang yang beriman, ya, di kehidupan dunia, yang semata-mata itu untuk yaumul qiyamah. Demikianlah Allah memperinci untuk kaum yang mereka itu mengetahuinya. Rahimani wa rahimakumullah. Kita katakan apa tadi? Rasulullah mengajarkan, Allah mengajarkan, tidak ekstrim kanan, tidak ekstrim kiri. Coba orang yang ekstrim kanan mengharamkan pakaian, coba kita saksikan di depan mata kita, di telinga kita, mata kita. Saya saksikan sendiri, saudara kita sebagainya mengatakan ciri-ciri orang hizbi, ciri-ciri orang yang keluar dari al-haq, pakai peci hitam, pakai baju batik, pakai celana. Subhanallah. Pakaian ini dijadikan standar untuk mengeluarkan mereka dari al-haq. Subhanallah. Hati-hati, mereka bisa jadi mengharamkan apa yang Allah halalkan. Baju batik halal, siapa mengharamkan? Pakai peci hitam dibilang haram. Ciri-cirinya orang ahlul, orang-orang hizbi ya. Ciri-cirinya orang keluar dari al-haq. Subhanallah. Ini apa? Orang ekstrem kanan. Ya. Anda akan saksikan, ya. Ada orang-orang yang ekstrem. Kalau enggak pakai jubah, berarti dia di atas kesesatan. Kalau pakai peci hitam, berarti dia di atas apa? Kesesatan. Kalau pakai celana, berarti dia bukan ahlus sunnah wal jamaah, bukan salafi katanya. Ya Allah, ukuran al-haq itu dilihat dari pakaian. Aneh kan? Ini orang ekstrem kanan. Ekstrem kanan. Yang ekstrem kiri, yang berjemur seperti ikan asin di pinggir pantai, enggak pakai pakaian. Rahimani wa rahimakumullah. Sampai kata Ibnu Utsaimin, Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah, dia mengatakan, kalian berpakaian seperti adat setempat di negeri kalian, bisa jadi itu sunnah. Ya. Kenapa? Mala yatimu bihi sunnah illa bihi fahuwa sunnah. Karena bisa jadi sunnah itu gak masuk kecuali dengan cara berpakaian seperti ini. Bisa jadi cara berpakaian kita itu seperti apa? Hukumnya sunnah. Coba Bapak mungkin belum merasakan masuk desa ndelesep, pelosok desa. Coba Bapak ke desa pakai jubah putih panjang, pakai surban, dakwah ke kampung-kampung. Anda tidak disalami sama masyarakat. Kenapa? Mereka sudah alergi dengan penampilan Anda. Coba Anda masuk ke kampung pakai sarung, baju batik, pakai peci nasional. Disalami, assalamualaikum, disuruh jadi imam, suruh jadi khatib, suruh ngisi kajian. Ini sudah saya coba, Bapak. Ya. Apa? Penampilan itu bisa menjadi sunnah. Pakaian kita sesuai dengan adat bisa menjadi sunnah dengan syarat. Selama pakaian tersebut tidak menyelisihi syariat. Ya. Selama pakaian tersebut tidak menyelisih syariat. Misalkan masuk ke kampung pakai celana, ya, celananya permisi, celana zaman now apa ya, belakangnya permisi, kelihatan sampai permisi belahannya. Ini menyelisih syariat. Walaupun nyingkrang di atas mata kaki, tapi yang atas kelihatan, nyingkrang juga yang atas. Ya, ini menyelisih syariat. Akramakumullah. Ya, permisi ya. Ini contoh. Nah, kemudian rahimani wa rahimakumullah. Ya, maka apa yang Allah halalkan jangan diharamkan, jangan diharamkan. Ya, adapun jubah, imamah, itu karena pakaian asalnya adatnya orang Arab. Ya, pakai jubah, pakai imamah. Ya, asal hukumnya apa? Jibiliyah. Memang adatnya orang sana, tapi tatkala antum anda meniatkan ingin mencocoki Nabi SAW, bisa dicatat sebagai pahala sunnah. Asal hukumnya bukan sunnah, ya. Karena apa? Adat. Dan kita beda, kita bukan Arab, ya. Bukan berarti kita nggak mau diarabkan seperti istilah mereka, ya. Nusantara yang tidak mau diarabkan. Kalau gitu caranya, Nabi kita bukan dari Arab, Nabi Nusantara, lain cerita nanti. Tatkala ada seorang wartawan, ya, mewawancarai seorang wanita yang pakai niqab, pakai cadar di Amerika, ya, sambil wawancara, loh, kok kamu pakaiannya seperti ini? Ya ini pakaian yang diajarkan Nabi. Loh, kamu kok gitu pakaiannya, pakai jilbab gaul gitu ya? Nah, kok gitu? Loh, ini Islam kami di Indonesia seperti ini. Nah, oh berarti ada Nabi di Indonesia, ada Nabi lain ya? Dijawab demikian. Ya, rahimani wa rahimakumullah. Ya, ini kaidah. Dan apa yang Allah halalkan, Allah perbolehkan. Ya, asal hukumnya pakaian itu boleh. Ya, akan menjadi keluar dari boleh jika melewati batas yang disyariatkan. Allah Subhanahu wa Taala berfirman. Tilka hududullah fala ta'taduha wa man yata'adda hududallah faulaika humud zalimun. Maka yang demikian itu adalah apa? Batasan-batasan aturan Allah. Jangan dilampaui ini aturan-aturan Allah. Artinya jangan dilewati batasnya. Nah, batasnya pakaian itu boleh, tapi jangan dilewati batas diperbolehkannya. Batas diperbolehkan untuk laki-laki, batas diperbolehkan untuk wanita. Nah, kemudian poin yang ketiga, para hadirin, sebelum kita masuk pembahasan inti pembahasan yang disebut Ibnu Qayyim rahimahullah, kita perlu mengetahui landasan, ya, diperintahkannya kita berpakaian, kemudian hukum asalnya. Dan kemudian yang ketiga adalah jenis pakaian yang dilarang. Ya, jenis pakaian yang dilarang. Asal hukumnya mubah, silahkan mau pakaian apa saja. Tapi di sana ada pakaian yang dilarang. Nah, asal hukum mubah, silahkan sampai ada dalil yang melarangnya. Yang pertama adalah pakaian yang terkandung padanya unsur penyerupaan terhadap orang kafir. Ya, ini yang pertama. Seperti pakaian khusus yang mengandung syiar-syiar, ya, terhadap pakaian orang kafir. Dalilnya apa? Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum." Barang siapa yang menyerupai suatu kaum, maka dia termasuk golongan kaum tersebut. Nah, karena pakaian yang dia kenakan, yang pakaian ini merupakan ciri khas pakaian orang-orang kafir, ya. Karena pakaian ini akan memberikan efek apa? Takjub. Takjub apa? Dengan bikinan orang kafir. Anggap contoh saja. Contoh topi koboi. Contoh topi koboi. Atau contoh lainnya, celana koboi, ya kan? Asal hukumnya dibahas oleh Imam Al-Barbahari rahimahullah, beliau sekitar ulama tahun 400 Hijriah sudah membahas apa hukumnya sholat menggunakan celana. Jangan dipahami sholat enggak pakai celana apa hukumnya, enggak usah dibahas itu. Sekarang yang jadi masalah, apakah boleh sholat pakai celana? Apakah harus pakai sarung? Apakah harus pakai jubah? Ini yang dibahas. Lah ini kurun keempat sudah dibahas 400 Hijriah. Bagaimana hukumnya sholat pakai celana? Kenapa sih ulama kok sampai bahas? Karena pada waktu itu orang-orang Arab biasa menutup auratnya itu sempurna. Pakai sarung, kain bawah, izar bawah, ya rida baju atas, atau pakai jubah. Jarang sekali di zaman 400 Hijriah, apalagi sebelum itu. Ya, jarang sekali orang sholat pakai celana. Karena sudah mulai muncul, dibahas oleh Imam Al-Barbahari. Apa hukumnya sholat pakai celana? Kenapa? Bermula dari pertanyaan. Itu kok ada orang sholat pakai celana? Kalau zaman kita gak jadi pertanyaan, karena bukan aneh. Di zaman dahulu aneh, ya. Di zaman dulu aneh, ya. Kenapa sholat pakai celana? Ya, ternyata dibahas sah sholatnya orang pakai celana. Karena apa? Perkara waktu itu perkara yang masih asing, perlu untuk dijelaskan kepada umat. Dijelaskan kepada umat. Kemudian rahimani wa rahimakumullah, ya. Tapi kalau pakaian yang merupakan syiar orang kafir, celana misalkan celana koboi, atasnya sempit, bawahnya lebar, ya kan? Kemudian topinya misalnya khas koboi, kenapa? Kalau orang menggunakan pakaian ini, nanti akan muncul sifat apa? Takjub. Takjub dengan apa? Dengan penampilan orang kafir. Takjub dengan apa? Takjub dengan bikinan-bikinan mereka. Nah, sehingga larinya kemana? Larinya nanti akan mereka ikuti kebiasaan orang kafir. Bahkan bukan hanya pakaian, penampilan, pabriknya, bukan. Tapi ikut akidahnya. Coba. Pertama, suka. Apa? 007, apa? CR7. Ya. Kaos CR7, suka. Masuk ke masjid sholat pakai kaos CR7, bangga gitu kan. Padahal masuk masjid pakai pakaian itu sudah kalah 1-0 dia, ya. Sudah kalah 1-0. Kalah dengan budaya kafir. Bangga dengan yang menggunakan kaos CR7, ya. Dia bangga. Kalau bangga apa yang terjadi? Senang dengan pemilik kaos nomor tersebut. Kemudian senang dengan apa? Ujung-ujungnya senang dengan akidah dia. Ini yang dikhawatirkan terjatuh padanya kaum muslimin. Nah, rahimani wa rahimakumullah, ya. Ini enggak boleh makanya berpakaian seperti penampilan orang-orang kafir. Berarti kita mendakwahkan syiar-syiar mereka. Berarti kita mendakwahkan akidah-akidah mereka. Nah, oleh karena itu musuh kita yang paling bahaya di zaman kita adalah televisi. Musuh masuk ke dalam rumah kita tanpa kita berperang dengan mereka. Anak istri kita kena pengaruh. Yang istri-istri kita lihat telenovela. Istri-istri kita lihat apa? Drama Korea. Istri-istri kita lihat, subhanallah, sedangkan antum sibuk kerja. Ya, antum sibuk kerja, sedangkan istri-istri Anda meluangkan waktu kekosongan untuk menikmati maksiat yang ada di dalam rumah. Nah, subhanallah. Sudah capek-capek pulang-pulang dimarahi sama istrinya. Mana uangnya, Pak? Cuma sekian hasilnya. Yang istri menikmati maksiat di dalam rumah. Rahimani wa rahimakumullah. Ya, ini yang pertama. Adzan. Nah, fadhal adzan dulu. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kemudian pakaian yang dilarang kedua adalah pakaian yang nampak padanya aurat. Yang nampak padanya aurat. Baik karena sempitnya, karena transparannya, atau karena pendeknya. Seperti orang saja bermain sepak bola di atas lututnya, ya, ini sudah nampak aurat dia. Nah, terlebih wanita, ya, terlebih wanita, kebiasaan saudari-saudari kita di Indonesia, ya, subhanallah, sering kita menyaksikan, ya, saudari-saudara kita datang dari luar masjid dengan berpakaian yang sangat ketat, pakaian di atas lututnya. Ini wanita datang ke masjid-masjid, kemudian sholat menggunakan apa? Mukena, masya Allah. Selesai assalamualaikum, assalamualaikum, cepat dibuka lagi. Nah, jadi menutup aurat itu ketika sholat saja bagi mereka. Nah, dan Nabi SAW sebagaimana diriwayatkan oleh Ibnu Mas'ud telah bersabda SAW, al-mar'atu 'awrah fa idza kharajat istashrafaha asy-syaitan, rawahu Tirmidzi. Wanita itu adalah aurah, ya. Jika dia keluar, maka setan akan menghiasi dirinya. Ada wanita, ya, enggak terlalu cantik sebenarnya. Kalau dia keluar, orang laki-laki ini dibikin sama setan, wanita itu adalah wanita yang paling cantik, sampai ingin diajak berzina. Demikianlah cara setan untuk menghiasi wanita yang biasa, ya. Kemudian dia bikin atau diperindah oleh setan. Kemudian yang ketiga, pakaian laki-laki yang menyerupai wanita dan sebaliknya pakaian wanita yang menyerupai laki-laki. Ya. Tapi ini juga kembali kepada uruf. Kepada uruf. Kita dapati pernah di Arab, ya, sandalnya kaum laki-laki haknya belakang itu subhanallah sekitar 4 cm. 4 cm, 5 cm seperti sandalnya wanita di Indonesia kan, ya. Ya, haknya belakang itu tinggi. Dan bentuknya kayak selop, ya, seperti persis pakaian sandalnya kaum wanita di Indonesia. Itu urufnya mereka, itu untuk laki-laki. Ya, sebaliknya dari yang ada di Indonesia, ya. Kemudian pula kita dapati kalau namanya Huda, Ilham, di Indonesia nama laki atau perempuan? Kalau di Arab, Huda sama Ilham itu namanya wanita. Nah, ini kembali kepada uruf pula. Kembali kepada uruf. Nah, kebiasaan, ya. Dan jika lo menyengaja, ya, penyerupaan laki-laki dengan wanita dan sebaliknya wanita menyerupai laki-laki, ini tidak diperbolehkan. Apalagi yang bencong-bencong, waria-waria. Ya. Nabi SAW telah bersabda dari hadis Ibn Abbas, la'ana Rasulullah SAW al-mutasyabbihina minar rijal bin nisa wal mutasyabbihati minan nisa bir rijal. Rawahul Bukhari. Kata Rasulullah, ya, kata Ibn Abbas, Rasulullah melaknat orang laki-laki yang menyerupai wanita dan wanita yang menyerupai laki-laki. Kalau melaknat, ini adalah ciri-ciri dari dosa besar. Ya, hati-hati, laki-laki jalannya seperti wanita. Anak laki-laki jangan dibiarkan dekat dengan ibunya, jalan akhirnya modelnya seperti ibunya. Yang wanita tomboy seperti bapaknya. Nah, jangan dididik, ya, dijelaskan. Ya, dijelaskan. Dan penyerupaan seperti ini itu pun enggak boleh, hukum asalnya enggak boleh, mau sambil guyon enggak boleh, mau dibikin karnaval juga enggak boleh. Ya, mau menyamar kayak apapun enggak boleh. Guyon juga enggak boleh. Ya, misalkan bermain-main pakai jilbab. Ya. Jilbabnya istrinya misalnya, ini enggak boleh. Walaupun sekedar main-main. Kita pernah dapati kasus, subhanallah, mungkin ada seseorang gangguan jiwa. Orang ini datang kepada saya enggak bisa tidur. Permisi, Pak, permisi ya. Ini kelainan ini. Saya enggak bisa tidur kecuali harus pakai celana dalam istri saya. Nah, gangguan jiwa, kelainan. Ya. Dan didapati seperti ini, dan ini juga termasuk yang dilarang. Termasuk yang dilarang, ya, walaupun gangguan jiwa. Nah, artinya apa? Sampai sedemikiannya dia terjatuh dalam penyerupaan, ya, penyerupaan, ya. Kemudian yang berikutnya, yang ketiga adalah bagi kaum laki-laki pakaian di bawah mata kaki. Pakaian di bawah mata kaki, mau jubah, mau gamis, mau sarung, mau pakaian apapun di bawah mata kaki. Bukan kaos kaki ya, pakaian yang atas ke bawah, bukan bawah ke atas. Nah, karena sabda Nabi SAW, izratul muslim ila nisfi saqihi wal haraj shalai fima bainahu wa bainal ka'bain wa makan asfala min dhalika fahuwa fin nar. وَمَنْ جَرَ ثَوْبَهُ بَطَرًا لَمْ يَنْظُرْ إِلَيْهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ. Nah, ini ya dalil yang pertama, yaitu sarungnya, pakaiannya seorang muslim itu dari mana? Tengah betis, ya, tengah betis sampai mata kaki, ya, itu yang dia diperbolehkan, ya. Adapun di bawah mata kaki itu apa? Fafinar, di neraka tempatnya. Ya. Artinya yang di atas betis sampai lutut juga jangan. Jangan-jangan sampai, subhanallah, imamahnya sak tempeh besarnya. Mau celananya nyingkrang-nyingkrangnya sampai lutut. Ya. Enggak demikian. Ya. Enggak demikian. Kemudian barang siapa yang mengulurkan pakaiannya ke bawah dengan kesombongan, Allah tidak melihat kepada dia pada hari kiamat. Kalau enggak melihat, itu namanya dosa besar. Ini hadis ini jangan dijadikan dalil bahwasanya menurunkan pakaian di bawah mata kaki itu hanya orang sombong saja yang ancamannya masuk neraka. Sombong enggak sombong bisa masuk neraka. Nah, karena hadis yang lainnya tidak terkait, tidak jatuh padanya kesombongan. Ya, Abu Bakar As-Siddiq disebutkan Aisyah radhiyallahu an, ya, Abu Bakar subhanallah, yang Umar bin Al-Khattab sedekah separuh hartanya disedekahkan. Dia sudah ngira dia ini orang sedekahnya paling banyak. Ternyata mendapati Abu Bakar Siddiq semuanya disedekahkan. Ya. Dan Abu Bakar Siddiq ini apa? Orangnya kurus. Jadi kalau pakai celana, celananya melorot, bukan karena sombong. Melorot, diangkat lagi, melorot, diangkat lagi. Artinya walaupun Abu Bakar enggak sombong, ya, tetap dia berusaha ngangkat terus. Ya, menjaga. Ini untuk membantah orang yang mengatakan berdalil dengan hadis ini yang di neraka itu hanya yang menurunkan pakaian, tapi yang sombong, yang enggak sombong enggak masuk neraka. Enggak. Lah Abu Bakar Siddiq enggak sombong. Turun tapi tetap diangkat. Turun diangkat, turun diangkat. Nah, ya kan? Karena sebagian orang berdalil kalau sholat itu dilipet celananya, dilipet ke atas. Selesai sholat diturunkan lagi di bawah mata kaki. Ini namanya gagal paham. Rahimani wa rahimakumullah. Kata para sahabat, nahan Nabi sallallahu alaihi wasallam ani tashmir. Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang dari tashmir. Apa itu tashmir? Memingkis, melipat pakaian. Apa namanya ini? Menggulung. Masa memingkis? Nah, menggulung pakaian. Kalau Anda sholat, jangan sampai habis wudhu ini masih dalam kondisi seperti demikian. Jangan, Rasulullah melarang. Kecuali kalau ada alergi, ada penyakit, silakan, nggak mengapa. Ada udzur. Tapi kalau nggak ada udzur, makruh hukumnya Anda melipat pakaian. Biarkan tertutup. Kaki juga demikian. Jangan dipingkis ketika sholat. Yang gentle, kalau potong ya potong, jangan pingkis. Ya, yang tegas di atas mata kaki potong, ya. Tapi ingat, banyak sekarang saudara kita bilang kita hijrah, hijrah, hijrah, subhanallah, pakainya di atas mata kaki, tapi subhanallah ketatnya sampai pantatnya membentuk. Podoai. Ya. Rahimani wa rahimakumullah, demikian juga boleh, ya. Salah faham dalam mengamalkan sunnah. Nah, kemudian datang dari Abu Dzar radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tsalatsatun la yukallimuhumullah yaumal qiyamah wa la yanzur ilaihim wa la yuzakkihim wa lahum adzabun alim." Kata Rasulullah, tiga orang. Ya, yang tiga orang ini enggak diajak bicara sama Allah. Coba kalau antum enggak diajak bicara gimana rasanya? Bukan ibu antum, bukan ibu Anda, bapak Anda, bukan istri Anda. Anda enggak diajak istri Anda bicara, sudah bingung rasanya. Enggak ada yang melayani Anda nanti malam. Ya. Anda enggak diajak omong sama ibu Anda, sudah bingung. Lah ini Allah yang menciptakan bapak kita, ibu kita, istri kita, raja, presiden itu Allah. Lah kalau Allah enggak ngajak bicara coba. Gimana takutnya? Padahal di yaumul qiyamah nanti, ya. Di padang mahsyar nanti yang singgasananya Allah, arsnya Allah itu dipikul, yang biasanya dipikul 4 malaikat. Tatkala Allah menyidang nanti, Allah itu apa? Lam yaghdab mithlah wala ba'dah. Allah enggak pernah marah sebelumnya dan setelahnya. Paling marahnya Allah ketika kapan? Di padang mahsyar. Sampai malaikat yang memikul itu 8, bukan 4 lagi. Ya. Saking goncangnya arsnya Allah, marah Allah subhanahu wa ta'ala. Lah ini Allah gak ngajak bicara, gimana perasaan kita? Gara-gara apa? Gara-gara tiga orang yang sebutin. Allah gak ngajak bicara, Allah gak ngelirik, gak melihat kepada mereka, dan Allah tidak membersihkan dosa mereka, gak merekomendit mereka. Kemudian kata, dan mereka ini layak mendapat azab yang pedih. Kemudian Rasulullah mengucapkan ini tiga kali. Rasulullah mengucapkan ini, hadis yang disebutkan ini tiga kali diucapkan Rasulullah. Ya. Kemudian apa katanya Abu Dzar? Khabu wa khasiru. Sungguh celaka. Sungguh rugi mereka itu yang gak diajak bicara, gak dilihat Allah, gak dihapuskan dosanya. Kemudian Abu Dzar penasaran. Namanya orang menuntut ilmu, ini penasarannya harus tinggi. Masih tanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah siapa mereka? Khawatir mereka termasuk dalam orang-orang ini. Kemudian manhum ya Rasulullah, siapa mereka ya Rasulullah? Kata Rasulullah, al-musbil, orang yang pakaiannya di bawah mata kaki. Gak ada kalimat sombongnya di sini. orang yang pakaiannya di bawah mata kaki. Ya. Kemudian orang yang menyebut-nyebut amalan kebaikannya, sedekahnya disebut-sebut al-mannan. Ya. Kemudian apa? Orang yang sering dia itu jual beli dengan sumpah palsu. Wallah saya belanja buah-buahan ini, saya belanja pakaian ini, wallah modalnya sekian. Ya, hati-hati, ya. Jangan mudah bersumpah. Ya, jangan mudah bersumpah, ya. Rahimani wa rahimakumullah. Berikutnya, pakaian yang dilarang adalah pakaian yang terkandung di dalamnya as-surah, gambar. Ya. Bahkan ulama berpendapat batal sholatnya orang yang ada gambarnya. Kaosnya bergambar. Ya. Gimana hukumnya kalau gambar kartun? Kan enggak ada makhluk seperti gambar kartun. Boleh apa enggak? Gambar kartun enggak ada menyerupai makhluk. Kalau pendapat Syekh Ibnu Utsaimin, gambar kartun bisa jadi adabnya lebih pedih. Kenapa? Karena dia menciptakan makhluk yang enggak ada di muka bumi ini. Nah, itu ijtihad Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam dari hadis Aisyah, anna ashab hadhihi as-suwar yu'adzabuna yaumil qiyamah fa yuqal ahyu ma khalaqtum. Naam. Thumma qal innal bait alladhi fihi suwar la tadkhuluhu al malaika. Kata Rasulullah, sesungguhnya orang yang menggambar-gambar ini itu diazab, ya. Mereka diazab pada hari kiamat. Kemudian dikatakan kepada mereka, ayo hidupkan gambar kamu ini, hidupkan gambar yang kamu ciptakan ini, ya. Kemudian dalam riwayat yang lainnya, sesungguhnya rumah yang di dalamnya ada gambar itu tidak dimasuki padanya para malaikat, ya. Para malaikat, hati-hati foto-foto yang masih dipajang dilepas, ya. Foto-foto yang dipajang dilepas. Nah, kemudian profil-profil yang gambarnya manusia dikhawatirkan masuk dalam gambar yang dipajang. Kemudian yang berikutnya yang dilarang, yaitu kaum laki-laki yang menggunakan pakaian yang khusus untuk wanita, seperti yang dihalalkan untuk kaum wanita. Seperti apa? Menggunakan pakaian dari sutra. Kaum laki-laki boleh pakai sutra. Sebagaimana hadis, sebagian sahabat mengalami penyakit gatal, kalau enggak salah Khalid bin Walid dan sahabat yang lainnya, dia gatal. Kemudian Rasulullah memberikan rukhsah keringanan, maksimalnya pakaian sutra itu 4 jari. Misalkan yang gatal demikian, kain sutra ditambalkan di antara kain yang lainnya. Dilubangi kain yang lainnya, yang sutra ditaruh di situ untuk menutupi. Ini contoh. Karena kain sutra itu lebih apa? Lebih stabil, ya. Kalau kena panas dingin dia enggak seperti polyester dan lain sebagainya, ya. Dan ini kain sutra ini khusus untuk wanita. Laki-laki diperbolehkan maksimalnya 4 jari, ya. Kemudian emas, ya. Kemudian emas ini yang dilarang, yang disebutkan dalam syariat. Kemudian kita masuk dalam pembahasan Ibnu Qayyim rahimahullah. Apa dari hikmah kita mentadaburi pakaian dan tempat tinggal Nabi sallallahu alaihi wasallam? Sampai jam 8 ya? Tayib, masih panjang insyaallah. 6. Termasuk petunjuk yang paling sempurna kalau kita mau meneliti adalah petunjuknya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang mana pakaian Nabi sallallahu alaihi wasallam kalau kita mau tadabburi, kita mau hayati apa yang diambil dari pakaian Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah paling bermanfaat untuk badan. Paling ringan untuk badan. Juga paling mudah untuk dikenakan. Juga paling mudah untuk dilepas. Dan adalah seringnya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengenakan pakaian urdiyah wal uzur, sering pakai pakaian atas dan bawah. Ya. wahiya akhafu alal badani min ghairiha, yang dia lebih ringan. Ya, nanti akan disebutkan ada pakaian kamis lebih ringan lagi. Wa kana yalbasuhu alqamis. Nah ini. Dan adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam sering menggunakan qamis. Orang Indonesia enggak bisa dulu mengucapkan qaf. Bilangnya apa? Gamis. Sebenarnya dari mana ini? Dari Hadramaut. Dari Aden. Mereka tidak bisa mengucapkan jim. Jim dibaca ya. Qaf dibaca gha. Sehingga qamis dibaca apa? Gamis. Agama bisa jadi berasal dari bahasa Arab. Dari apa? Aqama. Aqama artinya yang tegak, lurus, sehingga dipanggil agama. Nah, sebenarnya disebutkan oleh kamus, pengarang kamus Munawir atau yang selainnya, ya, bahwasanya bahasa Indonesia diserap dari bahasa Arab sekitar 90% lebih. Nah, ini menunjukkan bahwasanya Islam punya pengaruh besar terhadap kaum umat di Indonesia. Ya, sampai coba di mana? Kemerdekaan Indonesia tahun berapa? 1945. Di mana coba? Enggak disebutkan dalam sejarah. Di rumahnya orang Arab Hadramaut, kabilahnya siapa? Ya. Kabilahnya Marta. Coba. Kabilahnya Marta. Apakah disebutkan dalam sejarah? Enggak disebutkan. Karena enggak mau ditampakkan Islam itu punya pengaruh di Indonesia. Bagaimana rundingan perjuangan di rumah siapa? Enggak disebutkan. Karena enggak ditampakkan, enggak mau ditampakkan Islam punya peran penting di Indonesia. Nah, demikian rahimahullah wa rahmatullah, masuknya Islam. Dari mana masuknya Islam? Dari saudagar-saudagar Hadramaut Yaman. Yang mereka itu lembut, santun, hikmah, sampai kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam keluar dari lisannya Rasulullah, ja'akum ahlul yaman wa hum arriqu afidatan wa adafu quluban wal hikmatul yamaniyah wal fiqhul yaman. Subhanallah, keluar dari lisannya Rasulullah, telah datang kepada kalian penduduk dari Yaman yang hatinya itu lembut, yang mereka ahli hikmah, ahli fikih. Karena dengar hadis ini waktu saya langsung berangkat ke Yaman. Nah, karena keutamanya banyak disebutkan dalam hadis yang lain, ya. Ahlul Yaman adaduhum fil jannah kasahab. Penduduk dari Yaman di surga jumlahnya seperti awan di langit. Kalau Rasulullah juga menyebutkan awwalun nas alladhi yashrab fi haudin Nabi sallallahu alaihi wasallam ahlul Yaman. Pertama kali yang minum telaganya Nabi itu penduduk dari Yaman, bukan Mekah, bukan Madinah, bukan Indonesia, bukan Amerika, bukan Malaysia. Orang Yaman, subhanallah. Yang miskin-miskin, tawadhu, lemah lembut, mereka yang pertama minum telaganya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Subhanallah. Awwalun nas alladhi ja'a bil musafaha ahlul Yaman. Pertama kali yang datang sunnahnya salaman setelah salam, assalamualaikum, salaman, penduduk dari Yaman. Subhanallah. Menunjukkan lembutnya. Rasulullah tatkala dihidangkan makanan ketika haji atau umrah, ketika dipanggil oleh penduduk dari Mekah untuk makan satu piring satu orang, Rasulullah menolak. Langsung melihat segerombolan manusia yang makan satu piring 10 orang penduduk dari Yaman, Rasulullah masuk kepada mereka-mereka makan berjamaah bersama orang-orang Yaman. Subhanallah. Ya, keutamanya banyak. Ya, dah harus masuk surga itu yang negerinya mentereng. Ya, negara paling miskin di Arab, ya, sementara ini masih Yaman. Nah, tapi nenek moyang negeri-negeri Arab yang lainnya itu rata-rata dari Yaman. Kalau dirunut dari Yaman. Rahimani wa rahimakumullah, ya. Dan ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dahulu, ya. Karena Islam ini kita ceritakan tadi masuknya dari mana? Saudagar-saudagar Hadramaut yang hatinya lembut, yang Indonesia kebanyakan mayoritas adalah Hindus. Ya, orang Hindu. yang kebetulan wataknya orang Indonesia sama wataknya penduduk dari Yaman itu hampir mirip kelembutannya, sehingga di antara salah satu negeri yang masuk Islam tanpa peperangan selain negeri Yaman juga negeri Indonesia masuk Islam tanpa perang. Nah, yang lainnya harus dengan futuhat, peperangan ke Spanyol, ke negeri-negeri yang lainnya harus dengan peperangan, tapi masuk dengan akhlak. Makanya penting dakwah bil akhlak, lebih penting daripada dakwah kowar-kowar, teriak-teriak, ya, lebih penting. Apa? Karena langsung nyata. Ini akhlak, ya. Orang mengaku masya Allah hijrah sunnah, tapi akhlaknya kalau enggak sesuai dengan qala Allah wa qala Rasulullah, mayanfa'. Enggak manfaat. Ya. Nah, rahimani wa rahimakumullah. Pakaian qamis ini adalah pakaian yang disukai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagaimana dari Ummu Salamah, kana ahabba thiyab ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam al-qamis, riwayat Tirmizi dalam Syama'ilnya, ya. Adalah pakaian yang paling dicintai oleh Rasulullah adalah pakaian qamis, gamis. Tapi kita katakan hukum asalnya bukan sunnah. Ya, hukum asalnya bukan sunnah. Mentang-mentang komis, baju putih panjang, Anda masuk ke pegunungan, masuk ke sana kemari, bisa jadi dakwah enggak diterima. Nah, kemudian rahimani wa rahimakumullah, disebutkan ahabbu thiyab, ahabba thiyab, pakaian yang paling dicintai Rasulullah. Kenapa qamis? Karena dia paling menutupi tubuh. Paling menutupi tubuh, ya. Dia lebih sempurna daripada ar-rida wal izar. Kalau rida wal izar masih pakaian atas, anggaplah pakaian baju koko misalkan. Bawahnya pakai sarung, lamanya ya masih pakai sarung, ya. Sarungnya kadang melorot, harus pakai sabuk, ya. Baju koko, benihnya kebanyakan. Tapi kalau gamis, sekali masuk selesai. Makanya disebutkan oleh Imam Asy-Syaukani rahimahullah, ya, pakaian ini paling dicintai Rasulullah, gamis. Kenapa? Karena mudah dipakai, mudah dilepas. Kemudian lebih membentengi tubuh. Akan kita sebutkan apa maksudnya membentengi tubuh, akan kita sebutkan. Kemudian dan petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam tatkala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memilih pakaian, ya. Ini prinsip Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga didapati bagaimana Rasulullah berpakaian. Disebutkan di sini fa innahu lam yakun yutilu akmamuhu, ya, wa yusi'uhu, ya. Rasulullah, kata Ibnu Qayyim, pakaiannya itu tidak dibikin terlalu panjang, juga tidak bikin ini terlalu lebar, juga gak terlalu panjang. Coba kalau seandainya ini lebar, ini panjang, apa yang terjadi? Kalau makan tercecer kena makanan kan, kotoran, ya. Maka yang demikian menafikan kesempurnaan. Kemudian balkanat kumu komisihi ilar ruzgi la yujawis aliyat. Bahkan ini ujungnya pakaian masuknya ini lekelengan ini, kata beliau Ibnu Qayyim, tidak melebihi ruzuk. Ini namanya ruzuk, ya, ruzuk tulang pergelangan, ya. Ada bu, ada luku, ada anmulah, ada liat, ada batnul liat, ada kaf, ya. Perlu dihafalkan anatomi tubuh dalam bahasa Arab, ya, harus dihafalkan. Ada rukbah, ada rukbah, keliru kalimat bahasa. Rukbah ini rukbah leher. Kalau rukbah pakai kaf, artinya sudah lutut, ya. Ini leher sama lutut, beda huruf saja sudah beda arti, ya. Kemudian apa? Pakainya Rasulullah tidak melebihi pergelangan. Makanya ambil contoh, semua pasti ada hikmahnya. Tidak melebihi pergelangan. Ini menunjukkan sekali lagi Rasulullah mengajarkan dalam memilih pakaian selalu di tengah, gak ekstrim kanan, gak ekstrim kiri. Ekstrim kanan pakainya sampai delewer ke sini, panjang dan lebar. Juga gak ekstrim kiri sampai ketiak, kelihatan ketiaknya. Nah, cukup di sini saja, tengah-tengah. Nah, kemudian kenapa demikian? Karena kalau pakaiannya sampai keluar dari rusuk, ya, apa yang terjadi? Fatashuqqa ala labisiha. akan membuat susah orang yang menggunakan pakaian, susah mau makan, susah mau kamar mandi, susah mau wudu, ngelipetnya lama ya, mau aktivitas kerja, apalagi kalau ada gergaji, pakaiannya besar, masuk gergaji bisa kepotong, kegeret, na'udzubillah. Ya, sering terjadi seperti demikian. Wa tamna'uhu khiffatil harakah wal batash. Karena kalau pakaian terlalu panjang, bikin dia dari apa? Ruang gerak, membatasi ruang gerak dia untuk bekerja. Wala taqsuruhu an hadhihi fatabruzu lil harri wal bardi. Ya. Juga Rasulullah selain enggak ekstrem kanan, ini ekstrem kanan yang tadi saya delivery. Ya. Juga enggak ekstrem kiri. Ekstrem kiri yang nampak semua lengannya, kemudian terkena hamparan panas dan dingin. Oleh karena itu kenapa? Cukup sampai ruzuk. Ini untuk melindungi panas dan dingin, dan sampai di sini sampai tidak berlebihan untuk membuat ruang gerak dia yang lebih mudah. Ya. Ini sekali lagi menunjukkan apa? Rasulullah selalu mengajarkan di tengah. Enggak ekstrem kanan, enggak ekstrem kiri dalam segala perkara. Antum aja makan diajarkan Rasulullah apa? Berhenti makan sebelum kenyang. Kenyang itu ada maksimal, ada optimal. Kalau kenyang optimal, okelah. Kalau kenyangnya maksimal, ini jadi masalah ekstrem kanan. Ya, makanya berhenti makan sebelum kenyang. Ini menunjukkan apa? Sekali lagi di tengah-tengah. Bukan berarti dilarang makan ekstrem kiri. Ini terlalu kenyang ekstrem kanan. Berhenti makan sebelum kenyang. Nah ini kulu washrabu wala tusrifu. Nah, kemudian dan kata Ibnu Qayyim rahimahullah, wa kana dhailu qamisihi wa izarihi ila ansafi saqaini lam yatajawaz al-ka'bain. Dan adalah bawahnya, gamisnya Rasulullah, bawahnya itu sampai separuh dari betisnya. Separuh dari betisnya tidak apa? Melewati mata kaki. Tidak sampai di bawah mata kaki. Kalau di bawah mata kaki, kata Ibnu Qayyim, fayu'dhiya al-mashi wa ya'uduhu, akan mengganggu jalan kakinya dia, jalan nyerimpet-nyerimpet keinjak sendal, jatuh. Nah. Wa ja'alahu kal muqayyad, akhirnya terlipat-lipat, terikat-ikat. Juga walam yuksar an adlati saqai. Juga Rasulullah kalau pakai pakaian bawahnya ndak kurang dari setengah betisnya. Artinya apa? Dekat-dekat lutut sekali. Enggak. Kenapa? Fatan kashifa wa yata'adza bil har wal bard. Akhirnya auratnya bisa terbuka dan bisa kena panas dan kena dingin. Subhanallah. Ya, indahnya ya bagaimana Rasulullah berpakaian. Begitu pula beliau sebutkan Rasulullah kalau pakai imamah ya, imamahnya itu enggak sampai besar kayak tampah tempeh, enggak. Ya. Apa kata beliau? Allati tu'dhi ar-ra's hamluha, sehingga keberatan pakai imamah. Hukum asalnya imamah apa? Bukan sunnah ya. Bukan sunnah. Hukum asalnya bukan sunnah. Tapi kalau Anda meniatkan ingin mirip dengan penampilan Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka bisa mendapat pahala sunnah. Anda di Indonesia pakai imamah, enggak apa-apa kalau sudah orang Jakarta mungkin sudah terbiasa. Ya. Kalau orang-orang kampung ya, orang-orang kampung belum terbiasa dengan imamah. Bahkan sebagiannya mencap dengan teroris. Kemudian imamah yang terlalu besar dan lebar akan membuat lemah orang yang menggunakannya karena terlalu berat. Ya, karena terlalu berat. Juga Rasulullah kalau pakai imamah enggak terlalu kecil. Juga enggak terlalu kecil sehingga apa? Tidak bisa menjaga dia dari panas dan dingin. Imamah dipakai untuk apa? Menjaga panas dan dingin. Ya, Rasulullah kalau pakai imamah, pakaian imamah kadang ditaruh di bawah lehernya. Ya, taruh di bawah lehernya. Adapun kalau pakai talathum imamah, misalnya Anda pakai imamah, ya, ada yang punya imamah di sini. Kita praktekkan pakai imamah. Ada imamah? Pakai imamah, ada yang punya imamah? Di kamar ada imamah? Ada imamah? Baik, fadhal, biar kita praktekkan. Nah, kita lanjutkan dahulu, ya. Tetapi Rasulullah mengajarkan wasatan, di tengah-tengah. imamahnya enggak terlalu besar, imamahnya enggak terlalu kecil. Terlalu besar, gerak ruang gerak kepala susah. Terlalu kecil, panas bisa mengenai kulit dan kepala dia, ya. Wa kana yudkhiluha tahta hanakih. Dan Rasulullah memasukkan di bawah hanak, ini hanak. Baik, di bawah hanak. Kenapa? Untuk menjaga dia dari panas. Antum tahu kalau Arab ada angin, anginnya itu angin panas. Wrr, muka itu kena sambar panas. Mukanya panas. Kalau kita pas di sana, ya, hawa pas 54 derajat, kipas angin ini bukan angin yang ngalir, tapi panas ini putar-putar terus, ya. Nah. Kemudian wa kana yudkhiluha tahta hanakih. Wa fi dzalika fawaidu adidah. Faedahnya banyak, ya. Karena untuk menjaga leher dari panas dan dingin, ya. Terutama jika dia dalam keadaan mengendarai onta, ya, dalam keadaan berlari. Nah. Taib. Dan juga imamah baik untuk apa? Untuk zina, penampilan. Selain menjaga panas juga untuk penampilan. Innallaha jamil yuhibbu al-jamal. Allah itu indah, Allah itu tampan, menyukai yang indah-indah. Maka silahkan berpenampilan. Niatkan penampilan Anda untuk Allah, bukan penampilan Anda untuk manusia. Bukan ingin dikatakan ini dan itu. Nah. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagaimana disebutkan dari hadis Abu Hurairah, riwayat Abu Dawud dan Ibnu Majah, ya, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naha ayyughattiya ar-rajulu fahu fis shalah. Rasulullah melarang seseorang itu untuk apa? Untuk menutup bibirnya, hidungnya ketika salat. Enggak boleh. Kalau Anda pakai imamah misalkan, ya. Ini contoh. Kalau orang tidak faham dipikir taplak meja nanti. Baik. Misalkan, ya, pakai imamah, ya. Ya, misal pakai imamah demikian. Terus yang ini diletakkan di bawahnya. Ya, di bawahnya. Biar apa? Biar enggak kena panas. Biar enggak kena apa? Panas, ya. Biar enggak kena panas. Lah ini yang dilarang oleh Rasulullah, kalau ketika Anda sholat menutup. Ini enggak boleh, dilarang. Ya, menutup, ya. Ini dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan larangan ini kata apa? Kata Imam Nawawi, litanzih, ya. Bukan haram, tapi apa? Tanzih, makruh, ya. Makruh. Dan adapun di luar sholat boleh Anda mengenakan. Ketika di luar sholat dibutuhkan panas apa, ya, angin, silahkan pakai. Sedang naik perahu di atas lautan, pakai, tidak masalah, ya, tidak masalah. Dan jika dibutuhkan, ya, atau di suatu daerah jika dikatakan daerah tersebut rawan fitnah, atau kalau pakai imamah kemudian talassum itu dicurigai teroris, maka jangan dipakai untuk menjauhi fitnah, untuk menjauhi fitnah. Nah, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari pakaiannya juga beliau kadang menggunakan khifaf. Khifaf itu khuf. Apa? Sepatu dari kulit. Bentuknya seperti ukuran kaki kita, tapi dia terbikin dari kulit. Untuk apa? Menjaga dari hawa dingin dan panas. Ya, menjaga hawa dingin dan panas ketika safar, ya. Sebagaimana athar dari Ali bin Abi Thalib, ya. Lau kana dinu birra'yi la masaha nabiyyu sallallahu alaihi wasallam tahta khuffi. Seandaikan agama itu dibangun di atas akal, niscaya Rasulullah akan apa? Akan membasuh, memerintahkan orang yang pakai khuf ketika wudu untuk orang mukim sehari semalam, untuk orang musafir 3 hari 3 malam. Jadi wudunya dia cukup membasuh, enggak usah lepas khuf karena dingin, ya. Dingin kalau dingin di sana, subhanallah, sampai kita rasakan min 4 derajat, min 6 derajat, hampir min 10. Sampai kalau malam kita sholat terawih ketika Ramadan, buka keran air, kerannya itu gak ngalir, gak keluar airnya. Nah, namanya hawa dingin, perut kembung. Sholat, subhanallah, pakai sarung tangan, jaket pendek, jaket panjang sampai setengah betis, double. Subhanallah, namanya hawa dingin, biasanya kentut terus, kembung. Wudhu lagi, sudah airnya dingin, wudhu. Cara airnya apa? Nampung air di siang hari untuk wudhu nanti malam. Nah, demikian. Dan dalam riwayat Imam Muslim, apa? Nabi SAW suka dengan apa? Orang yang tawadhu alal makari, wudhu dalam keadaan susah payah, itu pahalanya ditambah. Wudhu dalam kondisi dingin, ya, saking dinginnya biasanya kaki itu retak-retak, keluar darah gak terasa, ya, saking dinginnya. Dan kata Ali bin Abi Thalib, seandainya agama dibangun di atas akal manusia, niscaya Rasulullah memerintah membasuh di bawah telapak kaki, di bawahnya khuf. Tapi yang Rasulullah perintah apa? Atasnya, coba. Kan gak masuk akal. Ketika seseorang permisi buang angin, angin keluarnya dari mana? Pembatal wudhu bukan? Yang dibasuh apanya? Tangannya, wudhu, bukan yang dibasuh tempat keluar anginnya. Makanya kalau agama dibangun di atas akal, wudhu yang dibasuh itu harus tempat keluarnya angin. Nah, demikian rahimani wa rahmatullah, ya. Walau ittaba'al haqqu ahwa'ahum la fasadatis samawati wal ard. Seandaikan, ya, agama itu ngikuti hawa nafsu mereka, akal mereka, rusak ini langit dan bumi, ya. Rusak langit dan bumi. Dan Rasulullah pakai khifaf, pakai khuf, ya. Kemudian pula kecuali kalau janabah harus dilepas khufnya, ya. Kalau janabah harus dilepas, tapi kalau hanya buang air besar, buang air kecil, cukup dibasuh khufnya. Dan pakaian yang dicintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah pakaian yang berwarna putih. Pakaian yang berwarna putih. Juga pakaian al-hibarah. Al-hibarah yaitu pakaian dari kotun. Kotun yang bergaris-garis, yang biasanya dibikin diaman. Ya. Kotun ini apa? Katun. Coba. Di sini menunjukkan bahwasanya Rasulullah suka apa? Kain katun. Ya. Kain katun. Kenapa? Dia lebih stabil ketika panas dan dingin. Coba kalau antum pakai pakaian bahannya polyester, pergi ke Gunung Tengger. Apa yang antum rasakan? Hah? Kalau ngelepas pakaian seperti listrik, keluar ion-ion. Coba kalau pakaian yang apa? Yang kainnya katun. Coba antum lihat Gunung Tengger, tanya penduduk Tengger, Pak, sarungnya sampean harganya berapa, Pak? Gunung Bromo, tanya. Ini sarung saya harganya 750.000. Kenapa? Kainnya bagus, kain sarungnya. Kalau kain sarung Anda dibawa Gunung Tengger, nanti kaki Anda gatel-gatel terus. Apa? Keluar ion listriknya. Ini kain katun lebih stabil, subhanallah. Bagaimana dipilih, ya, pakaian tersebut, ya. Dan bukan termasuk petunjuk Nabi SAW menggunakan pakaian yang berwarna merah, ya. Pakaian yang berwarna merah, ini khilaf para ulama tentang pakaian warna merah bagi kaum laki-laki, ya. Dan para ulama mengumpulkan, ya, mengumpulkan hadis, ya, karena Rasulullah setelah turun ayat al yauma akmaltu lakum dinakum, Rasulullah juga mengenakan pakaian merah, ya, karena Rasulullah meninggal setelah turun ayat ini, bukan berarti berhenti, nggak ada ayat yang turun, enggak, masih ada, ya, 8 bulan kemudian baru Rasulullah meninggal, ya. Dan para ulama mengumpulkan boleh, ya, menggunakan pakaian merah bagi kaum laki-laki jika pakaian tersebut tercampur dengan warna yang lainnya. Misalkan pakaian merah ada lorengnya hitam, pakaian merah lorengnya putih misalkan. Jangan khusus merah saja. Ada lagi pakaian merah. Anak enggak nyindir loh ya. Nah. Nah. Itu campur enggak apa-apa, campur. Tayib. Dan disebutkan Ibnu Qayyim walal aswat. Begitu pula pakaian yang warna hitam. Pakaian yang warna hitam. Ya. Dan sesungguhnya Rasulullah pernah menggunakan pakaian merah, ya, burda, hamra, burda atau burud dari warna merah, sebagaimana datang dari riwayat Imam Al Baihaqi. Masalah hitam juga pernah pakai imamah hitam, ya. Walal musabbak atau pakaian yang di apa diwarnai, diwantex atau semisal demikian. Walal maskhul, ya, walal maskhul, yaitu pakaian yang syafaf lami, pakaian yang tipis berkilau, ya, pakaian yang tipis berkilau. Ini belum kita cari detailnya ya hadisnya, karena ada sebagian seperti merah tadi khilaf para ulama, kemudian dikumpulkan dari khilaf ini ternyata boleh merah tapi kalau dicampur dengan warna yang lainnya. Ya, sebagiannya belum kita cari dalilnya. Ya, karena Ibnu Qayyim menyebutkan begitu saja, karena kitab ini dikarang Ibnu Qayyim, ya, sambil berhenti di jalan, kadang di atas keledainya dicatat. Ya, kitab ini berapa jilid? 6 jilid. Ditulis dari berangkatnya safar, pulang-pulang udah selesai kitab ini. Antum menghasilkan apa safar? Makan, minum, lihat HP, makan, minum, lihat HP, telepon sana, telepon sini. Lah ini Ibnu Qayyim nyatet dalilnya ada di atas kepalanya, hadis, ayat, hadis, ayat, hadis, ayat. Subhanallah, barokah ya ikhwan. Kita perjuangan kita untuk apa selama ini untuk umat? Antum untuk apa untuk umat? Pelajaran apa yang disumbangkan untuk umat ada? Merasa ada yang sudah nyumbangkan, ya? Walaupun sudah menyumbangkan kadang enggak ikhlas, kadang kebaikan kita disebut-sebut, ya. Naudzubillah. Naam. Insyaallah sampai di sini dulu aja untuk tadabbur tentang tempat tinggal Nabi sallallahu alaihi wasallam belum selesai. Hanya pakaian saja kita lanjutkan di lain kesempatan. Mungkin ada sedikit pertanyaan, masih ada sekitar 9 menit. Mari, Pak. Pakaian yang berbahan kain jeans itu gimana? Iya. Celana jeans atau baju jeans. Iya. Yang pertama, nahan Nabi SAW anil bantal. Bantalun itu pakaian yang nyapret, ketat. Walaupun bukan jeans, kalau nyapret ketat tetap tidak boleh, karena bentuk postur tubuh. Walaupun laki-laki, kadang sebagian wanita melihat laki-laki itu juga seksi loh ya belakangnya, sampingnya. Sebagian wanita melihat. Nah, kemudian pakaian jeans kenapa tidak boleh? Karena itu termasuk diantaranya syiarnya orang-orang kafir. Masuk dalam larangan jenis yang pertama tadi, man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum. Barang siapa menyerupai kaum, maka dia termasuk golongan mereka. Ya. Kalau begitu apalagi dipakai buat sholat, ya? Apalagi untuk sholat, ya. Jadi ditinggalkan aja, pakai pakaian yang lainnya aja. Pakaiannya jin, ya, jin. Nah, terus katakan Nabi melaknat orang-orang yang menyerupai pakaian dari wanita. Makna laknat ini sebenarnya apakah orang yang melakukan itu selain karena dosa, apa nanti hidupnya dia mereka sengsara? Laknat, kita nggak boleh melaknat ya. Kecuali jika ada padanya dalil. Kita mau melaknat tetangga kita orang kafir, gak boleh loh ya. Kalau kita melaknat golongan, misalkan la'anallahu syiah, karena syiah yang rafidah, ya, la'anallahu rafid, ya, kita katakan rafidah, karena syiah itu terpecah menjadi 12. Ada Zaidiyah. Zaidiyah ini yang lebih mendekati ahlu sunnah wal jamaah. Bukan ahlu sunnah, tapi lebih mendekati, saya katakan, jangan salah paham. Nanti ada Zaidiyah yang masuk oleh sunnah wal jamaah. Nah, lebih mendekati, lebih mending maksudnya. Ya. Ahlul kalam yang paling mending ada juga nanti. Ya. Ini paling mending. Dan yang paling parah adalah Rafidhah, Rawafid, yang mencela sahabat, yang tidak mengimani Al-Qur'an, yang menjadikan Jibril sebagai musuh, ya, dan lain sebagainya. Nah, ini la'anallahu Rawafid, enggak apa-apa. La'anallahu Iblis, Iblis la'natullah alaih, enggak apa-apa. Tapi kalau Anda melaknat orang kafir yang masih hidup, tidak diperbolehkan, karena bisa jadi dia mendapat hidayah. Dan artinya laknat adalah al-bu'd an rahmatillah, yaitu penjauhan dari rahmat Allah. Kalau Anda bilang laknat, berarti semoga Allah jauhkan dari rahmatnya. Ini tidak boleh, karena kita tidak tahu hidayah bisa sampai kepada dia. Ya, dia mendapat hidayah, bisa jadi orang yang menasihati tadi tersesat. Ini orang mantan preman, penjahat, kafir, tapi mantan. Kemudian hijrah. Lebih mulia mana? Daripada penjahat, kafir, muslim, dulu pezina, mantan, terus hijrah. Daripada mantan ustaz. Nah, na'udzubillah. Ya? Tayyib. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Karung, dan master. Ini termasuk yang dilaknat apa gimana? Iya, termasuk. Yang kedua ini tadi kan dilarang nyibak rambut apa? Nyibak tangan ya. Menyibak lengan baju dan kaki. Nah, ini yang masih baru itu. Kalau rambut digondrong itu disimpak ini. Tiap gerakan sholat mau sujud gitu. Bagaimana? Tiap mau sujud rambut itu naikin dulu. Iya. Sebagian mereka berpendapat kalau ada ngalang sedikit satu rambut gitu, katanya nggak sah. Bagaimana pendapat hadis itu? Tayyib, fikum barak. Masalah pakaian, ada yang bertanya. Ada saudara kita yang ikut perlombaan sehingga menyamar menjadi perempuan pakai daster wanita. Ini masuk dalam laknat. Walaupun dia hazel, dia guyon, sandiwara, sama masuk dalam laknat. Ya. Kemudian masalah tadi tanya masalah sholat mentasyimir, melipat ketika sholat itu makruh, ya, tidak diperbolehkan. Kemudian berikutnya dia ketika sholat pula rambutnya gondrong, ya, kemudian disibak ke belakang. Pertama, rambut gondrong itu bukan sunnah asal hukumnya. Ini salah orang bilang Rasulullah pernah gondrong, kok namanya pernah, bukan setiap saat gondrong. Lah ini dari bayi baru lahir dibiarkan gondrong sampai matinya gondrong. Nah, jadi hukum asalnya bukan sunnah, tapi adatnya orang Arab dulu memang suka gondrong, ya. Dan boleh sesekali kita gondrong untuk mendapatkan pahala sesekali, ini mencocoki Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi kalau pakai gondrong menjadi cemoohan dan gambaran yang tidak baik di mata masyarakat, kenapa Anda harus gondrong? Ya, dituduh teroris, dituduh orang tidak rapi, dituduh lain sebagainya. Sudah, kalau Anda pakai rambut gondrong, dakwah malah tidak jalan. Kenapa mau menjalankan yang seperti ini? Tinggalkan, ya. Kemudian rahimahullah, rahimahumullah, masalah rambut, bukan hanya rambut. Adapun menurut Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, meletakkan imamah, imamah ini nutupi dahi, Imam Syafi'i mengatakan membatalkan. Nah, makanya kalau pakai kufiah, kalau bisa biarkan dahi ini nempel. Jangan jadikan kufiah ini penghalang. Ya, itu afdolnya demikian. Tapi kalau Imam Syafi'i sampai keras. Imam Syafi'i sampai keras. Makanya kalau ada rambut yang nutupi, ya kalau bisa ini bersih untuk dia sujud. Makanya hidupkan syiar Islam dengan pakai kufiah, pakai peci, terlebih dalam keadaan sholat, ya, dalam keadaan sholat sehingga lebih sempurna, ya, lebih sempurna. Nah, wallahu ta'ala alam. Ya, satu soal lagi. Nah, tadi Pak Ustaz mengatakan Nabi berpedoman pada makan ketika lapar berarti sebelum kenyang. Enggak, berhenti sebelum kenyang. Iya, berhenti sebelum kenyang. Ha. Makan ketika lapar, berhenti sebelum kenyang. Nah, itu apakah ada dalil besar? Kalau pernah ada, apa derajat dalilnya? Itu dalilnya, sah ya? Iya, sah ya. Dan diantara dalil yang lainnya, sepertiga untuk hawa, sepertiga untuk makanan, sepertiga untuk air. Pernah Syekh Al-Albani rahimahullah sebelum meninggalnya, makannya sampai banyak. Ditanya sama murid-muridnya, ya Syekh, kata kamu Rasulullah itu kalau makan sepertiga untuk makanan, sepertiga untuk air, sepertiga untuk hawa. Kok makannya banyak sekali? Iya, sepertiga perut aku, enggak seperti sepertiga perut kamu. Nah, ya dalilnya gitu, berhenti sebelum kenyang. Berhenti sebelum kenyang. Nah, fadhal. Mana hukumnya dengan pakaian jas, baju jas? Baju jas, sebagian ulama mengatakan ini tidak menyerupai orang kafir. Ya, tidak sampai memasukkan dalam kategori kafir. Karena yang menjadikan identitas khusus orang kafir ya biasanya yang menjadi syiar dan mayoritas. Dan ternyata orang-orang Arab banyak pakai jas. Orang Arab banyak pakai jas. Sebagian mengatakan karfatah. Karfatah itu dasi. Dasi itu baru dikatakan menyerupai orang kafir. Karfatah ya. Insyaallah cukup sampai di sini, sudah jam 8 persis. Jika ada salahnya harap dimaklumi karena keterbatasan ilmu saya. Banyak-banyak memaklumi, sama-sama belajar ya. Jika ada benarnya dari Allah semata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.